Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Jurumiyah ini. Kita sudah sampai di tanda khofat ya. Tanda khofat yang berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal ya'u fatakunu alamatan lil khofdi fi thalathati mawadi. Hurufnya menjadi tanda i'rab khofat bertempat di tiga tempat. Jadi tanda tempatnya tiga ya. Yang pertama fil asma'il khamsati, bertempat di asma khamsah. Contohnya ra'aitu bi abika wa akhika. Nah, hanya dicontohkan dua ya. Jadi kata abika dan akhika ini keduanya dijarkan menggunakan ba ya, yang mengejarkan huruf ba. Ini ada huruf ba ini. Dan jarnya menggunakan ya. Jadi huruf ya setelah ba dan huruf ya setelah kho ini adalah tanda jar. Mengapa jarnya menggunakan ya? Karena keduanya termasuk dari asma khomsah. Dan untuk asma khomsah yang lain samakan dengan ini. Maksudnya ini musonifnya hanya menyontohkan dua saja dan yang lain disuruh menyamakan sendiri. Jadi contoh asma khomsah yang lain berarti abuka, ahoka, fuka ya, hamuka. Berarti bihamika wa apa abun ahun hamun fu ya, wa bifika, dan terakhir wa zimalin. Ini kalau contoh yang lain ya. Jadi hamun menjadi hamika, ada yaknya, famun menjadi fika, dan zimalin. Ini contoh asma khomsah yang tidak disebutkan oleh kitab Jurumiyah. Kemudian sebentar. Kemudian selain di asma khamsah, tempat berikutnya adalah wafi tasniyati, di isim tasniyah. Contohnya marartu bizaidaini ya, bizaidaini. Ini isim tasniyah. Tanjanya menggunakan ya. Azaidani ini dijarkan dengan ba, ini huruf ba-nya ya. Dan jarnya menggunakan ya, yang huruf sebelum ya di fathah, huruf setelah ya di kasrah. Jadi ma ini isinya ya. Bukan. Ma ini isinya sebelum ya, berarti ini adalah huruf dal ya. Kemudian ma yang ini adalah huruf nun. Mengapa di Eropa menggunakan ya? Karena itu adalah isim tasniyah. Jadi kalau isim tasniyah itu Eropnya menggunakan ya, Erop jarnya menggunakan ya. Kemudian yang ketiga, tanda yang ketiga adalah wal jam'i. Jama' ini yang dimaksud jama' mudzakkar salim. Contohnya marartu bizaidina. Jadi harokatnya kebalikan dari isim tasniyah ya. Zaidina ini dijarkan menggunakan ba ya. Ini kebanyakan titik ya. Menggunakan ba dan jirnya alamatnya adalah ya, yang di kasrah huruf sebelumnya yaitu huruf dal, dan di fathah huruf setelahnya. Jadi sebelumnya di kasrah, setelahnya di fathah. Ini kebalikan dari isim tasniyah. Di Eropa menggunakan ya karena ini adalah jamak mudzakkar salim. Perbedaan antara isim tasniyah dan jamak ini perbedaan harokat ya. Maksudnya perbedaan harokat. Perbedaannya adalah nun tasniyah itu di kasroh, sedangkan nun jamak itu di fathah. Tapi terkadang ada juga nun tasniyah yang di fathah. Ada nun tasniyah yang di fathah tapi itu sedikit. Maksudnya orang Arab itu kebanyakan ya nunnya di fathah ya. Ada nun jamak tasniyah yang di fathah tapi itu sedikit, kebanyakan ya di kasrah. Contohnya adalah ucapan syair. Ini syairnya siapa saya juga lupa. Contohnya syair ini, syair ini menceritakan burung ya, burung kotot. Nama burungnya burung kotot. Kalau tidak salah tulisannya kalau tidak salah. Tak marbuto itu mana kok? Nah, kalau tidak salah tulisannya begini. Burung kotot. Halal ahwadiyaina. Ini mahru syahid ini. Ini harakatnya salah ini. Jadi di dalam syair ini huruf nunnya dibaca fathah. Ala ahwadiyaina staqallat asiyatan. Burung kotot terbang di sore hari dengan dua sayapnya. Ini artinya sayap ya. Famahiya ilalam hatun watangibu. Burung kotot itu hanya terlihat sebentar saja dan kemudian hilang lagi. Jadi ini adalah syair yang menceritakan seorang yang suka dengan burung kotot. Dia menceritakan bahwa burung itu sulit sekali dilihat. Hanya terbang di sore hari saja, kemudian terlihat beberapa waktu yang singkat, lalu hilang lagi. Mahalus syahidnya ini, ahwadiyaina. Mestinya kan, normalnya kan ahwadiyaini ya, isim tasniyah. Tapi di syair ini, huruf nunnya dibaca fathah. Kemudian, nah ini sudah dijelaskan ini. Pokok dari pembahasan adalah kata ahwadiyaina. Dan tidak hanya isim tasniyah yang nunnya terkadang dibaca tidak sesuai dengan semestinya. Terkadang nun jamak mudzakkar salim juga nunnya dikasroh dan itu syad ya. Syad itu maksudnya tidak sesuai kias ya. Syad itu tidak sesuai kias, keluar dari kias atau keluar dari aturan. Jadi ini maksudnya syad adalah keluar dari kias. Kias itu ya lumrahnya nun jamak mudzakkar salim itu kan di fathah, tapi ini ada yang di kasrah. Contohnya di ucapan syair wa qad jawaztu haddal arba'ini. Nah, ini di harakati kasrah ya. Dan aku sungguh telah melewati usia 40 tahun. Jadi mahalus syahidnya di kata ini arba ini. Ini kan jamak mudzakkar salim tapi nunnya dibaca kasroh. Ini kan aneh. Mestinya kan arbaina ya. Dan ini sebenarnya juga contoh ini sebenarnya kalau diangan-angan ini juga tidak sesuai dengan contoh. Ini kan mencontohkan jamak ya, jamak mudzakkar salim. Tapi arbaina ini apakah jamak mudzakkar salim? Arba'ina ini kan bukan jamak mudzakkar salim. Ini namanya mulhak ya. Ini namanya mulhak. Ulu wa alamuna iliyuna wa aroduna syadda wa sinuna. Itu kan termasuk kalimat-kalimat atau kata yang i'rabnya disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Karena kita tahu di salah satu video itu kan disyaratkan jamak mudzakkar salim itu syaratnya dua. Syaratnya kan harus berupa dua kata. Bukan dua kata. Syaratnya harus salah satu dari dua hal, yaitu nama atau sifat. Nah, ini arba'ina apakah nama atau sifat kan tidak semua. Jadi mestinya tandanya ya, mestinya contohnya ya bukan ini mestinya. Bikasri nun. Jadi kata arba'ina ini huruf nunnya dibaca kasroh. Kemudian sekarang membahas tentang tanda berikutnya. Ini tanda ketiga ya. Tanda pertama kan kasrah, tanda kedua ya. Kemudian ini tanda ketiga dari i'rab khafd. Wa amal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismil ladzi la yansarifu. Ini saya kalau buat garis kalau tidak lurus ya, mohon maaf ya. Jadi harokat fathah itu menjadi tanda i'rab khafd bertempat di isim yang tidak ditanwin atau isim alladzi la yansarif. Isim ini bagi pemula dianggap pembahasannya sangat memusingkan ya, tapi sebenarnya tidak pusing. Sebenarnya tidak memusingkan, tapi pembahasannya banyak. Jadi ya karena banyak itu jadi pusing. Jadi sebenarnya mudah ini. Isim ghairu munsharif adalah ini pengertiannya. Setiap isim yang menyerupai kalimat fiil. Ini pengertian dari isim ghairu munsharif. Menyerupai dari sisi memiliki dua ilat, dua alasan yang cabang. satu dari keduanya kembali ke lafadz dan yang lain kembali ke makna. Contohnya kata Ahmad, ada orang yang namanya Ahmad, ini termasuk isim guru munsharif. Mengapa Ahmad termasuk isim guru munsharif? Karena kata Ahmad ini serupa dengan fiil di dua ilat cabang, yang salah satunya kembali ke lafadz dan yang lain kembali ke makna. Ilat yang kembali ke lafadz adalah wazan fiil. Jadi Ahmad ini kan kata Ahmadu, ya kata Ahmadu ini kan mengikuti wazan mengikuti wazan af'alu, ya af'alu. Af'alu ini kan sebenarnya wazan fi'il ya. Af'alu ini sebenarnya wazan fi'il. Af'alu. Af'alu ini sebenarnya wazan fi'il. Jadi ada nama, yang nama itu harusnya adalah kalimat isim tapi memiliki wazan fi'il. Ya ini namanya serupa dengan kalimat fi'il dari sisi lafadznya. Kemudian warrojiu ilal dan ilat yang kembali ke makna adalah nama. Jadi nama ini adalah satu ilat. Kemudian wazan fiil ini ilat yang lain. Jadi kalau ada kalimat isim yang terdapat dua hal ini, yaitu wazan fiil dan nama, maka dia termasuk ghairu munsharif. Kemudian saya akhiri dulu video kali ini. Pembahasan isim ghairu munsharif secara lengkap akan kita bahas di video selanjutnya. Wallahu a'lamu bishawabi.